Coba engkau katakan padaku, apa yang seharusnya aku lakukan. Bila larut tiba, wajahmu terbayang, kerinduan ini semakin dalam. Ombak di pantai kuta, sejuk lembut angin di bukit Kintamani. Gadis-gadis kecil menjajakan cincin, tak mampu mengusir kau yang manis. Saja kau ada di sampingku, sama-sama harungi danau biru. Bila malam mata enggan terpejam, berbincang tentang bulan merah. Oh oh oh, du-du-du-du. Coba engkau dengar lagu ini, aku yang tertidur dan tengah bermimpi. Langit-langit kamar jadi penuh gambar wajahmu yang bening, sejuk, segar. Kapan lagi kita akan bertemu, meski hanya sekilas kau tersenyum? Kapan lagi kita nyanyi bersama, tetapanmu membasuh luka.